Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bibarohidil haq subahal batil. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul walil amin. Tibil qulubi wa da'wa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa gizaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un ghalil sumam wa hum jahannam wa bisal mihad. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam al jannatu mustaqarrun ila arba'ati nafarin tamil qur'an wa hafid lisan mutimur yani wa salimina di syahri Ramadan. Matamasaka bisunnati inda fasaddi umati wallahu ajru miati syahidin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahumullah, yang mulia, berhadir bersama-sama kita dalam momentum tabligh akbar ini Bapak Camat Sukajadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam ridah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan agama yang diselenggarakan oleh masyarakat Kecamatan Sukajadi. Kepada badan kemakmuran masjid yang saya hormati sudah memberikan kepada kita sepatah dua kata sambutan yang pada prinsipnya beliau sudah mengemukakan bahwa kehadiran kita mudah-mudahan di majelis ini adalah sebuah sarana untuk menimba ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sallaka Allahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Al ilma bil kasab labi dasab. Al Islam ilmi. Islam itu adalah ilmu. Kita mengamalkan segenap peri kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan dalam praktik syariat Islam senantiasa harus dituntun dengan ilmu. Inilah agama yang paling sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yubla alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Kenapa dia disebut agama yang tinggi? Bahkan dibenarkan oleh Allah inda dina inda Allahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. Pertalian, peradaban, hubungan antara alam dan manusia yang telah termaktub di dalam ciptaan Allah berjalan dengan seiring waktu yang kita sebut zaman. Dalam fakta-fakta peradaban inilah, maka di setiap periode zaman Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia-manusia mulia yang menjadi pilihan Allah. Dari sekian banyak manusia yang hidup, mereka terpilih satu persatu menjadi utusan Allah. Kita masih ingat dulu peristiwa tahun 2001 ketika gelombang tsunami menerjang Nanggroe Aceh Darussalam. Banyak sekali relawan, utusan-utusan baik dalam maupun luar negeri untuk mengemban misi andil, turut serta dalam mengatasi persoalan kemanusiaan yang telah banyak menelan harta dan korban jiwa. Kalau ditanya satu persatu mengapa mereka melakukan itu, jawaban mereka, kami adalah relawan untuk menyelamatkan korban tsunami. Lain halnya dengan apa yang diutus oleh Allah, umat pilihannya. Tidak sedikit pemuda di zaman Nabi Muhammad, banyak, tetapi beliau yang diambil dari tengah-tengah kaumnya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujadikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamu. Itu kata Allah, sesungguhnya kami telah mengangkat seorang rasul dari tengah-tengah kamu, menetapkan bagi kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu, menyucikan kamu hal-hal yang bahkan belum kamu ketahui. Ma'ilam takunu ta'lamu. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi yang diutus oleh Allah, identitasnya, rekomendasinya adalah kitab. Adam dengan kitabnya, Ibrahim dengan kitabnya, Daud dengan kitabnya, Musa dengan kitabnya, Isa dengan kitabnya, Nabi Muhammad dengan kitabnya. Dalam setiap periode pengutusan para nabi, tidak ada satupun di antara nabi-nabi ini yang sukses mengemban amanah mulia dari Allah. Gagal. Nabi Adam gagal. Nabi Ibrahim gagal. Nabi Lut gagal. Nabi Saleh gagal. Nabi Idris gagal. Terakhir kepada Nabi Isa gagal. Musa gagal. Semua nabi gagal. Satu nabi yang berhasil. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujadikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamu. Siapa dia? Ahmad bin Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya mengatakan begitu, coba belajar sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu karena kita ini nanti akan terkapar 600 tahun di pelataran kiamat barikatan mustafisatan alam kabe hanya menanti pengasihan Nabi, hanya menanti syafaat Nabi, baru kita akan selamat. Jadi kalau disebut nama beliau, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, jangan diam-diam, jangan diam-diam. Itu tandanya ada kontak. Coba itu di apa sana, di Jawa sana, kalau dibilang begitu. Allahumma sholli wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oh, tepat mereka waras. Di Pekanbaru ini, di Medan kemarin, diam-diam. Saya enggak tahu apa kontak enggak kira-kira itu. Karena oleh beliau kita selamat, kita bangsa Asia, Amerika, Australia, benua Afrika, ditakdirkan dalam keadaan kafir. Coba buka sejarah. Mana ada kita ini nenek moyang kita beragama Islam? Enggak. Orang Jawa sebelum datangnya 9 wali kafir. Orang Melayu dulunya kafir. Melayu Riau, Melayu Kalimantan masih ada bekas-bekasnya. Kalau di Kalimantan agamanya Kaharingan masih ada. Di Jawa Hindu, Kejawen, Buddhism. Itu bekas-bekasnya. Jadi memang dari nenek moyang kita, bangsa-bangsa di lima benua ini kafir. Semua nabi yang diutus oleh Allah, dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, mereka diutus hanya kepada kaumnya masing-masing. Ibrahim datang, umatnya mengucapkan La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Musa datang, nenek moyang Bani Israel mengucapkan La ilaha illallah Musa Rasulullah. Nabi Isa datang, Bani Israel, cucu mereka Yahudi, mengucapkan Sema Israel Yahweh Eluhenu Yahweh Ehad, atau sama dengan La ilaha illallah Isa Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad datang tidak begitu. Bukan hanya orang Arab, bahkan yang menantang beliau pertama kali orang Arab. Jadi Islam ini tidak bisa dihubungkan dengan kelakuan orang-orang Arab. Perhatikan baik-baik. Islam tidak bisa dihubungkan dengan individu Arabian, atau kesucian daripada Islam tidak bisa dihubungkan dengan karakter orang Islam yang rusak. Nah, itu. Jangan mengidentikan kesucian Islam itu dengan Muslim yang kacau, Muslim yang rusak, abal-abal. Hubungkan Islam itu dengan kesucian ajarannya. Karena hanya satu manusia yang menjadi tolak ukur kebenaran Islam. Siapa dia? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjulu wal yawmal akhir wa zakkarallaha katsiran. Hanya orang-orang yang berharap kedatangan yaumil akhir dan yang pandai-pandai bersyukur. Waskuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Waskuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Bersyukurlah kamu dan janganlah kamu kufur, ingkar, kafir terhadap Allah. Nabi Muhammad datang, semua bangsa di dunia termasuk kita orang Indonesia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Selamat kita. Apakah kita diselamatkan oleh Allah karena kita sholat? Apakah kita diselamatkan oleh Allah karena kita berpuasa? Apakah kita diselamatkan oleh Allah karena kita bersedekah? Itu hanyalah bunga-bunga daripada iman. Kita diselamatkan qada ablahal man tazakka wa zakkara isma rabbihi fasalla wal tusiruna al hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa ina hasala fi suhufi ibrahim mawa Musa. Kenapa Islam selalu dihubungkan dengan Ibrahim? Kenapa Islam selalu dihubungkan dengan Musa? Kenapa Islam selalu dihubungkan dengan nabi-nabi termasuk Isa? Karena semua ajaran para nabi dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang melanjutkan, bukan beliau yang membawa Islam. Islam sudah ada sebelum Nabi Muhammad datang ke dalam dunia. Baca baik-baik Al-Quran. Justru saya membaca Al-Quran, melihat ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran, saya berkesimpulan Nabi Muhammad ini tidak membawa Islam. Islam sudah ada, sholat sudah dilakukan, sedekah sudah dilakukan, berpuasa di bulan Ramadan sudah dilakukan para nabi. Allazina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Allazina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa di bulan Ramadan. Allazina min qablikum la'alakum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Ini perlu kajian ilmiah. Siapa orang-orang ini? Nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah dan pengikut-pengikutnya. Tapi semua nabi ini kan gagal. Terakhir Nabi Isa gagal. Nabi Isa bersama dengan 12 pengawalnya yang disebut dalam istilah ilmiah Islam, yang disebut dalam rumus ensiklopedia Islam, yang disebut dalam konteks penelitian teologi Islam, yang disebut mereka ini adalah Al-Hawariyun, 12 murid Nabi Isa. Gagal Nabi Isa mengemban amanah mulia. Apakah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud kemana-mana berdakwah mereka membawa kitab? Kitab yang mereka bawa dalam bentuk apa? Manuskripkah? Dalam bentuk makalahkah? Dalam bentuk bukukah? Ilmu atau kitab yang mereka bawa termaktub pada lisan lidah mereka. Nah, kalau sudah ada pada lidah mereka, kira-kira bisa enggak ada orang yang meniru kalimat-kalimat ini? Ada enggak, Ustaz? Dulu belum ada pabrik kertas. Ini kita membuka rahasia turunnya kitab Samawi, kan? Dari situ menguaknya dari situ. Apakah mereka membawa kitab seperti Ustaz berdakwah? Kita buka Al-Baqarah 5 ayat 2. Al-Baqarah kitab surat yang kedua ayat yang kelima. Enggak begitu. Hari ini mereka berdiam, bertahanuts. Tahu enggak bertahanuts? Kalau istilah orang kafir, bertapa. Rasulullah menanti diturunkannya Al-Quran pada malam nuzulul Quran, beliau berdiam, bertahanuts. Di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira. Nabi Isa di gua mana? Di Gua Qumran, yang ada di sebelah selatan, sorry, yang ada 100 mil mendekati Mesir, di sebelah selatan Yerusalem. Bethlehem, Baitlam. Karena tulisan ilmiahnya bukan Bethlehem, Baitlam, atau dalam bahasa ilmi orang awam menyebutnya Bethlehem. Sama dengan Yerusalem, Yerusalem juga bukan Yerusalem. Bahasa ilmiahnya adalah Urusalim. Karena dia tidak seperti abjad kita alif doma a i u e o. A i u a alif doma a i u. Itu kan alif doma. Kalau di bahasa Ibrani dia tidak menggunakan vowel atau tadi yang saya sebut alif doma a i u. Dia menggunakan konsonan, huruf mati. Jadi tidak ada penulisan huruf Yerusalem, yang ada huruf Salim. Tuh. Dari daerah itulah Nabi Isa bertahanus. Hari ini dia mau berdakwah, dia sudah diturunkan oleh wahyu melalui Jibril. baik dalam keadaan sujud maupun mereka dalam keadaan tidur. Sama dengan Nabi Muhammad waktu diangkat ke Sidratul Muntaha, jemaah kemarin bertanya saya di Medan, "Ustaz, mau tanya dulu pelaksanaan Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad diangkat dengan tubuh atau diangkat dengan jiwa?" Kita buka kitab para ulama, Innal ulama warasatul anbiya. Jangan enggak percaya sama ulama loh. Ulama itu pewaris Nabi, jangan ente bilang ente hebat. Saya dari Madinah, saya dari Mekah. Tidak bisa, ente harus percaya kepada ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Di mana kitabnya? Wa asyhadu anna shahadataman arafa manaha wa amila zahiran wa batinan bi muqtadaha. Berarti Rasulullah diangkat zahir dan batinnya ke atas. Makanya kalau ada rezeki, ada berkah, ada uang, ada duit, kalau mau ke Mesir umrah dari Mekah Madinah ke Mesir, nanti mampirlah di Masjidil Aqsa. Ente naik di atas kubah Baitul Mahdis atau disebut dengan Masjidil Aqsa, naik di atas kubah sebelah utara mengarah ke Mesir, ada kaki telapak orang dewasa ukuran sepatunya 47. Di situ tertulis Fit Muhammad, Fit Ahmad, bukan Muhammad, Fit Ahmad, kaki Nabi Muhammad. Nah, kaki kanannya di depan, kaki kirinya di belakang. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka apa? Bila masyar Subhanallah Asrabi abdi Laila minal masjid haram minal masjidil aqsa. Sampai di masjid aqsa membuktikan sebuah teori yang termaktub di dalam kitab suci harus berdasarkan fakta-fakta secara kasat mata. Ainul, Ainul yakin itulah Islam. Kalau kita menafsirkan ayat, kata guru saya di pesantren, ada ayat-ayat yang tidak bisa kita artikan. Itu yang disebut dengan Allahu alimun bima raddi mutasyabihat. Yang kemarin diperdebatkan sampai itu Cina kafir masuk penjara Ahok. Itu kan ayat-ayat yang tidak bisa lagi ditafsir, itu sudah letter-letternya terbentuk dengan sendirinya. Bahwa memang tidak boleh memilih kafir jadi pemimpin. Itu bukan makna mutasyabihat. Nah, tapi yang begini-begini kita perlu cari tahu. Kenapa? Karena banyak umat Islam ini beriman tapi dia pakai pengetahuan. Saya mau tanya Ustaz, yang ingin rusak Islam itu orang kafir atau orang Islam? Bagus, ini berarti jujur ini jamaah. Kalau bilang orang kafir, saya akan tanya, Megawati itu siapa? Enggak begitu. Siapa? Agamanya apa? Bukan ketua masalah ketua partai. Ya, agamanya apa? Islam. Akui. Enggak usah malu. Buya, ini kan banyak orang Padang. Enggak usah melewati. Dia orang Jawa. Saya kasih orang Padang saja. Sapi Marit orang apa itu? Mau bilang apa? Itu yang lebih bahaya daripada kafir. Makanya banyak baca buku jemaah. Dalam catatan sejarah tidak pernah kafir itu menang dalam pertarungan melawan Islam dan kesuciannya. Kalau kita berjamaah begini, dengar yang dibaca ustaz, dengar yang dibaca imam ayatnya, bukan sembarang sholat. Tadi ustaz baca, imam baca ya, la yaburunnaka taqulubul nazina kafaru fil bila dia mataun kulil summa mawahum jahanam wabishal mihad. Mengarahkan kita untuk tidak mengikuti style, gaya, tingkah dan laku perilaku daripada orang-orang kafir, karena mereka adalah tempat kembalinya neraka jahanam. Anda boleh beragama Islam, tapi jangan berakhlak kafir. Ada di luar sana agamanya kafir, akhlaknya Islam. Memang mutiara tetap mutiara, lempar ke dalam lumpur, angkat tetap mutiara. Agung kalau mau keras begitu, lihat situasi dan kondisi. Kerasnya di mana? Siapa yang kita hajar? Oh, kalau kita hajar orang kafir itu enggak pernah menang. Enggak ada kafir gampang. Diislamkan mereka. Buktinya yang bicara ini bekas kafir, tapi alatnya Allah dan Rasul. Amin. Masya Allah. Antum bisa enggak begini? Berani enggak? Pendeta HKBP, masuk neraka kau kalau mati. Coba. Ah, cuma teori yang menyiapkan. Alah. Coba. Jangan di belakang-belakang. Ada pendeta lewat. Saya baru pulang dari Medan. Ada orang MUI sudah tua, tegur saya. Tuanya lebih tua Pak Camat. Pelan-pelan lah Ustaz, di sini banyak gereja di kiri muka, kiri kanan, muka belakang. Saya bilang kau, kiai sudah tua kau, cuci kaki pergi tidur sana. Setan paling takut kalau yang dari kafir yang bicara begini. Umar itu ditakuti setan karena dia bekas kafir. Umar bertarung mempertaruhkan jiwa dan raganya demi Islam dan tidak usah orang tahu. Umar, saya punya buku dengan Profesor Dr. Muhammad Haikal begini tebal. Bicara khusus tentang Umar bin Khattab. Kadang saya menangis, kadang saya ketawa. Karena sifat dan karakter saya tidak ada beda dengan Umar ini. Amin. Dia menantang Islam, dia menantang azan, dia menantang orang sholat, dia menantang pembangunan masjid. Saya juga begitu. Makanya saya kaget itu. Iblis perempuan Sukmawati itu mengatakan. Ya siapa? Kalau anti azan siapa? Ayo, bukan turunan iblis. Yang anti azan itu kan kafir dan setan, kafir dan iblis. Orang yang menentang azan berarti turunannya iblis. Dia tidak tahu di musim haji 2013. Ini mau Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph, angkasawan Amerika. Yang mau masuk di area Masjid Haram dilarang oleh Raja Abdullah 2013, kau tidak boleh masuk ke dalam area Masjid Haram because you are kafir. You cannot inside Masjid Haram because you are kafir. Kau tidak boleh masuk ke dalam karena kau kafir. Kakimu najis untuk menyentuh ke sana. Kau tidak boleh. Bisa saya izinkan? On the sky, dari udara kau turun, kau lihat ke bawah. Karena dia mau ingin cari tahu apa ini Hajar Aswad, apa ini batu hitam, apa ini Ka'bah. Ini Ka'bah ini kan dulunya ada di Masjidil Aqsa. Lalu Allah perintahkan kepada Ibrahim, tinggalkanlah negerimu Ur Kasdim, tinggalkanlah Palestina. Pergilah ke lembah Mekah yang tandus dan besar. Pikul ke Ka'bah itu, bawanya. Makanya Nabi-Nabi dulu berhaji di sana. Bawa pulang Ka'bah itu ke Mekah. Bawa di sana, dirikanlah rumahku, kata Allah. Nah itu dalam surat-surat An-Naml itu disebut dengan apa? Milah. Milah dalam bahasa Ibrani itu artinya tenda. Milata Ibrahimah. Nah, di Islam juga begitu. Kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim. Hadis wa makana minal musyrikin. Jadi orang yang mendirikan rumah Allah bukan orang musyrik. Makanya enggak boleh masuk di area Masjid Haram. Dari udara dia menyelidiki, dia mengadakan observasi, pengamatan, mencari tahu apa ini Hajar Aswad. Dengan sebuah penelitian yang konkret dan muncul pada majalah terkemuka di Amerika, New York Times. Beliau mengatakan, kami berhutang besar kepada umat Islam andai mereka tidak sholat lima waktu dan tawaf, maka berhentilah putaran bumi ini, karena super konduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan cahaya. 15 universitas ternama di dunia mengadakan penelitian dari udara, bukan Universitas Riau ya. Mereka mengadakan penelitian mencari tahu apa yang ada dalam Ka'bah ini, apa itu Hajar Aswad, apa itu batu hitam. Baru mereka sadar inilah yang menghubungkan semua perlakuan ibadat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di seluruh dunia, berkumpul setiap tahunnya untuk mengadakan ibadah haji, lil hajj wa sadaqa wa'dah allazi jahada billahi haqqa jihadi wa badala juhda. Mereka melaksanakan jihad di jalan Allah, mereka menunaikan ibadah haji. Setelah diteliti, batu meteor, ternyata Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada wajah yang ada. Inilah rupa-rupanya sumber azan itu tembus sampai ke bulan. Suara ibu Indonesia, hidung Indonesia tidak tembus sampai ke sana. Suruh baca buku itu Sukmawati. Kau pergi bertemu dengan angkasawan India, Sunita Williams, sekarang sudah mengenakan jilbab menjadi ustazah. Dia yang angkasawan pertama India, wanita, woman astronaut from India. Dia masuk Islam karena mendengar satu hari lima kali suara dari bumi menembus bulan. Tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Coba ente nyanyi lagu Padang di sana, atau nyanyi lagu Lancang Kuning kalau tembus sampai di bulan. Lancang kuning berlayar malam, berlayar malam. Tunggu saja kalau tembus. Apalagi kidung-kidung busuk itu. Hah? Bagaimana Ustaz dengan lagu gereja? Tidak dilaki, apalagi itu. Setan semua. Masya Allah. Tidak bisa tembus, hanya azan yang bisa tembus. Banyak baca buku kau Sukmawati. Kalau tidak mengerti Islam, belajar Islam. Jangan lari dari kenyataan. Siapa suruh kau jadi orang Islam? Bagaimana kau ringan mengamalkan ibadah? Ilmu Islam kau tidak tahu. Saya Islamkan orang kafir di Indonesia ini, saya katakan, saya tidak bangga you bersyahadat. Saya bangga kalau antum mengerti dan insya Allah walau tertati-tati mampu mengamalkan Islam. Jadi Nabi Muhammad itu kan orang yang bukan Nabi Muhammad yang bawa Ka'bah itu, Ibrahim. Tadi malam jemaah bertanya, saya pun masih penasaran, makanya saya lanjut malam ini tentang penekanan menitik beratkan kepada ketauhidan Ibrahim dan kitab Samam. Jadi Rasulullah itu, dia datang ke dalam dunia, dia sudah ditentukan jauh sebelum beliau mati itu. Makanya di kitab Al-Quran begitu jelas. Saya kalau lihat di YouTube orang Islam dan orang Kristen berdebat, satu bukan ahli Islam, satu juga bukan ahli Kristen. Tadi istri saya baru memperlihatkan kepada saya, Pak, ini saya dikirimi video. Video apa? Ini Pak, Jaki Naik berdebat dengan bapak yang namanya Lamsen Naibaho. Orang apa itu? Lamsen Naibaho. Kayaknya Jerman, ya. Kayaknya Jerman. Kalau nama Lamsen, Ferguson, Fredinen, itu Jerman. Ya, saya Lamsen, tapi marganya ada pakai marga Naibaho. Dia melawan Jaki Naik menggunakan translator, penerjemah. Dia bertanya, saya mau bertanya kepada Dr. Jatin Naik, apakah Yesus itu adalah Isa, Isa adalah Yesus? Jatin Naik masih berputar jauh. Kalau saya yang ditanya, saya akan jawab, Jesus bukan Isa, Isa bukan Jesus. Alih bahasa Jesus diambil dari kamus Greek Yunani yang berarti Lesaus Christos, turun dari dewa politisium agama Romawi kuno yang disembah oleh para Romawi kuno dengan konteks agama politisium. Zeus, Lesaus Christos, dewa kesuburan. Filsafat yang dibangun adalah philo ala pantestis, karena Paulus punya guru Gamaliel dan Philo. Inilah kalau Jatin Naik bukan ahli kristologi. Beliau itu bukan kristolog Jatin Naik. Jatin Naik adalah seorang apologetika. Sehebat-hebat kiai, sehebat-hebat ustaz yang tidak pernah mengecat pendidikan kafir Kristen, saya ragu kalau berdebat dengan pendeta Kristen. Umpamanya begini ustaz, saya anggaplah masih pendeta, antum memang sudah ustaz. Biasanya kan bertanyalah muslim, kalau Yesus Tuhan, mengapa dia berteriak Eloi, Eloi, lama sabachthani, my Lord, my Lord, why you have forsaken me, kenapa kau tinggalkan aku Tuhanku? Ustaz bertanya begitu sama saya. Kalau saya pendeta Kaliber, saya akan jawab. Ustaz bertanya, hey pendeta, kenapa kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berteriak Eloi, Eloi, lama sabachthani? Kalau ketemu pendeta Kaliber, doktor ke atas, dia akan jawab, yang kami imani bukanlah manusia yang tersalib pada kayu salib. Keilahian yang kami yakini dia Tuhan adalah yang tersembunyi di balik jasmani johirnya daripada orang yang tersalib. Mau ngomong apa kita umat Islam? Mau ngomong apa? Maka debat itu akan berakhir lakum dinukum waliyadin agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau jadi petinju harus ahli sekali strike, uppercut, kanvas. Begitu ya. Maksudnya begini, kalau mau jadi ahli, ahli betulan. Ustaz Somad ahli hadis, terbukti memang ahli. Ya. Saya ahli di bidang kafir karena saya jadi rektor Kristen Papua. Saya mengatakan begitu kenapa? Pertama-tama yang dibangun, jangan pernah akui Yesus adalah Isa. Isa adalah Yesus. Joni yang ada di Pekanbaru pasti beda dengan Joni yang ada di Payakumbu. Antum tidak percaya, besok cari nama Joni yang disukai jadi dengan Joni yang ada di Tampan. Joni yang di Tampan tidak tampan, Joni yang disukai jadi tampan. Segembar-gembar manusia pasti berbeda. Betul atau betul? Apalagi Yesus dengan Isa. Jadi persoalan antara Kristen Islam bukan persoalan teologi, tapi persoalan antropomorfistis. Antropomorfistis itu begini, Islam selalu dilambangkan dengan Ka'bah, betul? Islam selalu dilambangkan dengan bulan dan bintang, itu yang namanya antropos. Antropomorfistis, simbol-simbol daripada agama. Tapi di Kristen dihadirkan simbol salib dan orang yang tersalib. Nah ini jangankan dari pandangan sudut pandang teologis, dari sudut pandang akal sehat logika sudah keliru. Jadi kita harus tahu Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Harusnya dari lain to the point saja, the Christ Jesus is not Al-Masih, and Al-Masih is not the Christ Jesus. Jesus Christus, your God. And the Isa Al-Masih, my prophet. Selesai. Nah, saya mau bawa begini terlalu ilmiah ya. Nanti bobot ke Oma-Oma di belakang sini. Nah, semua yang ada dalam kehidupan para nabi putus. Artinya apa? Setelah Musa mati, meninggal dunia, wafat, dikuburkan Musa, putus tauhid ini. Lama sekali, lama sekali, 3500 tahun nabi tidak ada di tengah-tengah Bani Israel. Allah dengan kekuatan, kekuasaan, mukjizatnya menghadirkan laki-laki tanpa proses biologis, menghadirkan seorang laki-laki tanpa konotasi seks, tanpa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, lalu lahirlah laki-laki itu yang diberi nama dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach, dalam bahasa Inggris The Christ Jesus, dalam bahasa Yunani Yesus Kristus, dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus. Makanya saya takut saya masuk Islam karena tahun depan dia bisa berubah menjadi Charles Bronson. Kalau saya menerangkan enggak usah tegang, men. Kita kuliah sebentar ya. Lahir laki-laki tanpa proses biologis, atau yang dikemukakan oleh komentar Al-Quran, Isa ibnu Maryam rohu lillahi wa kalimatullahi. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimat Allah. Di Kristen juga begitu, cuma di Kristen ini agak kurang ajar memang. Dia bilang Nabi Isa lahir di kandang binatang. Kurang ajar betul di kafir-kafir ini. Nabi Isa tidak lahir di kandang binatang. Ini teologi gila. Ini pemahaman yang gila. Mana ada orang disalib? Kalau Ustaz buka dalam kitab apa itu? Bakoikul Akbar. Yang disalib itu dalam kitab Riyadus Solihin dan Duratun Nasihin adalah Marsisa. Betul tak, Ustaz? Orang yang hidup di zaman Musa 225 tahun tidak pernah tercerah ahli ibadah. Datang Iblis menyerma sebagai ahli ibadah, nginap di kampus, nginap di pondok pesantrennya Marsisa. Nah, itu yang disalib betulan. Tapi Isa tidak tersalib. Jadi saya baca bukunya. Apa itu? Seorang ulama dari Pakistan kasih sama saya. Doktor, mudah-mudahan manfaat bagi antum. Apa itu, Syekh? Ini buku tentang orang-orang yang di masa Musa. Saya ambil buku itu, saya baca. Nah, Marsisa ini hidup di zaman Musa. Dia ahli ibadah, tidak pernah tercela dalam perilaku hidup, akhlak maupun ibadah kepada Allah. Suatu ketika datanglah Iblis ke rumah beliau, ke pondok pesantren beliau, ke majlis beliau, menjelma sebagai seorang yang ahli ibadah. Iblis ini 3 hari 3 malam tidak tidur, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, takjub, berdecak cakung. Marsisa, Marsisa mendekatinya. Masya Allah, subhanallah. Dengan cara apa ini antum melakukan ibadah sesempurna ini? Wah, kata yang Iblis ini, kata Iblis yang menjelma ahli ibadah ini, gampang Marsisa, kamu berkhianat kepada Allah, maka akan sempurna ibadahmu seperti saya. Apa yang hendak aku lakukan? Tanya Marsisa. Dia katakan, kau pergi bunuh saudaramu mukmin. Dia bilang, tak boleh membunuh saudara seiman. Ya sudah Marsisa, kalau kau takut, kau berzina, berbuat cabul, melakukan maksiat. Kata Marsisa, itu pun tak boleh, sama itu derajatnya dengan dosa besar. Jadi bagaimana? Sudah yang ringan-ringan saja lah Marsisa. Ente pergi ke kampung sebelah, ada tua, lapo tua, haloan, lapo tua Simajuntak ada di sebelah sana. Udah enggak usah bohong lah sama saya, itu dari perbatasan Jambi ke Pekanbaru itu ada kebun-kebun sawit, di situ ada masjid dan gereja. Satu kopiannya miring pakai gitar begini. Main gitar yang tumpah-tumpah tua itu Matius, yang mabuk Abdullah. Kolaborasi setan dengan setan. Itu kan yang diinginkan tadi ayat bilang, laya muronaka, jangan ikuti gaya kafir, tepat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Lalu Marsisa ikuti, di mana saya cari miras? Di belakang sana Marsisa, kampung sebelah. Marsisa pergi. Sampai di sana dia lihat ada 3 orang yang lagi minum. 2 sudah teler, tak tahu diri, sudah muntah-muntah di situ. Tertinggalnya seorang. Marsisa lihat si penjual cantik pula. Ah, Marsisa mulai tertarik. sudah dua kelas, tiga kelas, empat kelas mulai trailer bersisa. Lain sudah pandangannya kepada penjual. Yang tadinya cantik jadi bidadari karena sudah empat kelas masuk. Memang cantik si penjual dalam kisah itu. Didekati oleh bersisa, ditanya oleh bersisa, mana suamimu? Suami saya ada berniaga di satu daerah. Ya sudahlah, ayo kita ke kamar bersisa. Sementara berzina, suaminya pulang kedapatan Barsisa berzina dengan wanita itu. Langsung Barsisa orangnya besar, suaminya kecil, dihabok suaminya nyaris mati. Kemudian setan yang suruh Barsisa lagi pergi lapor orang kampung, tuh Barsisa tuh hampir membunuh orang. Datanglah satu kampung jebak Barsisa. Itu masih ada hukuman salib yang diterapkan oleh sistem pemerintahan Romawi. Karena Romawi menduduki Yerusalem 65 sebelum Masehi sampai tahun 60 Masehi. Nabi Isa lahir 6 sebelum Masehi. Berarti 500 lebih tahun sebelumnya Romawi sudah menjajah menduduki Yerusalem. Terakhir Inggris yang menyerahkan kemerdekaan kepada Yahudi. Jadi ketika Bani Barsisa didapati berzina, dipukul masyarakat sekampung. Digantung Barsisa di tengah orang banyak, dicambuk 80 kali karena berzina, dan kemudian digantung di kayu salib. Nah itulah cikal bakal penyaliban. Digantung di kayu salib, datang setan dan dia berkata, kasihan kau, baru kau tahu rasanya bagaimana menuruti kata-kata setan, iblis. Saya iblis yang menipu kamu. Nasib sudah, apa nasi sudah menjadimu panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Makanya dalam berislam gak usah merasa diri paling suci. Dikit-dikit bidah kafir kepada sama-sama muslim. Kau kalau berani kepada kafir sana. Tidak menjamin antum bisa bertahan dalam keyakinan iman kepada Allah. Saya tidak mau katakan saya kuat, tapi saya dulu sudah sering berteman dengan setan. Memang temannya setan. Yang saya khawatir di bapak ibu ini. Ada anak muda di Batam, kami doakan Ustaz Yahya mudah-mudahan tidak kembali ke Kristen lagi. Coba kau ulang deh di telinga saya kurang dengar tadi. Justru kamu ini yang saya khawatir deh, dari penampilanmu masya Allah. Jalan lagi digunting-gunting begini, ini besok-besok sudah di gereja kamu. Jadi mudah-mudahan katanya Ustaz Yahya ini tidak kembali ke Kristen. Allahu Akbar. Yang belum ke sana, yang belum pernah di sana itu yang bahaya. Lihatlah saya Budin, tidak pernah ke sana, sekarang sudah ke sana. Dan Allah persilahkan dalam Al-Maidah 54 itu, ya ayyuhallazina amanu mayartada minhum an dini fasaufa yati lahu yuhibuhum wa yuhibunahum azilatin alal mu'minin wa azatin alal kafirin. Ya ayyuhallazina amanu mayartad an dinihi fasaufa yati lahu biqaumi. Kata Allah, wahai orang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari agama an dinihi fasaufa yatihu, maka Allah akan mendatangkan di kaumi suatu kaum yuhibu wa yuhibunah. Allah, mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Azilatin ala al-mu'minin wa a'izatin ala al-kafirin. Mereka lembut dengan saudara muslim, keras kepada orang-orang kafir. Jadi kalau mau keras jangan kepada muslim, keras kepada kafir. Kepada muslim kita berkasih sayang. Amin. NU Muhammadiyah, ayo sering kita sholat sama-sama. Ente punya celana tak gantung, tidak apa-apa. Saya punya celana masih ke bawah, enggak jadi masalah. Gunung begitu pun jadi. Bukan orang sombong kalau pakai celananya panjang. Orang sombong itu bukan dari ukuran baju, dari hati memang sombong. Gitu ya. Dan tidak ada orang sombong, orang Islam tidak ada yang sombong. Kalau dia sombong, dia tidak sholat. Ukuran nilai yang akan kita terima bukan kita yang tahu. Makanya disuruh oleh Nabi setelah membaca niat, diajarkan kita berserah sepenuh dengan membaca doa iftitah. Qul a'udzu bisolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun mau terjadi, mau jatuh bom di samping, saya tetap berserah kepada Allah hidup dan mati. Sudah ya, saya kira sampai di sini dulu. Jadi jangan lama-lama, insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Berserah. Sudah tidak usah tengok kesana kemari. Tambah atau tambah? Tambah atau tambah? Kalau begitu honor ditambah juga. Ini ketua masjid belum ceramah sudah menangis. Sudah minta-minta ampun beliau sama saya. Sudah gelisah beliau. Sudah bayar berapa ini? Jadi langsung dipukul dengan kalimat-kalimat bahasa-bahasa politik di bahasa yang tadi itu saya banyak dengar di anggota parlemen itu. Meminta anggaran kepada pemerintah untuk bangun gedung. Nah, begitu dong masa tadi. Ini semua swadaya umat. Udahlah, tenang aja soi. Yang datang ini bukan Ustaz Maulana. Ustaz Yahya yang datang ini. Sabar saja. Hah? Waloh, kalau udah lihat jamaah begini, memang jadi sehat saya. Bu! Bu! Wah, kan masih bangun. Itu ibu-ibu saja kuat. Kuat mereka di mana-mana majelis taklim. Ibu-ibu yang selalu. Itu di zaman Nabi Isa, Ustaz. Yang paling banyak menyertai Isa ya ibu-ibu. Ibu-ibu yang banyak ikut Nabi Isa. Bahkan hukum yang keras, Taurat yang begitu keras di tengah Bani Israel sampai sekarang masih berlaku, Ustaz, di sana. Hukum rajam, ketemu perempuan berzina, rajam dengan batu. Ketemu anjing, rajam dengan batu. Ketemu orang kusta, rajam dengan batu. Karena perempuan berzina, anjing, dan juga orang kena penyakit kusta, sopak, itu katanya adalah perbuatan najis dari setan. Maka harus dirajam. Datang Nabi Isa di tengah mereka, dan Nabi Isa berkata, siapa yang tidak ada dosa di antara kalian, silakan rajam wanita ini. Selesai hukum itu. Baru Nabi Isa berkata, wa itskola Isa Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musyrikonima. Wa ina yadaya minat tauran wa musisra bi Rasulil yatim min barismuhu Ahmad. Akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Saya kata Isa, Rasul yang diutus di tengah-tengah kamu datang cuma menyampaikan bahwa nanti akan datang Ahmad Nabi Muhammad. Quran Surah As-Sauf ayat 6. Nanti pulang di rumah ya, baru tahu apa yang saya ucapkan ini. Jadi bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Nabi Isa Islam, Nabi Musa Islam, semua Nabi Islam. Maka kita para ulama menetapkan rukun iman yang ketiga dan keempat, beriman kepada kitab-kitab para Nabi dan Rasul, beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul tidak sama. Nabi belum tentu Rasulullah. Rasulullah sudah pasti Nabi. 25 Nabi itulah Rasul. Tapi jumlah Nabi keseluruhannya ada 124,000. Mereka datang membawa kitab. Mana kitab mereka? Itulah sekarang kumpulan kitabnya. Namanya Al Subhanallah. Syahrul Ramadan lazi unsila fihil Qur'an hudalin nasi wa faidati minal huda wal furqan. Man fariya bil kulli Ramadana haramallahu nahu alajra. Barang siapa senang menyambut bulan suci Ramadan, maka diharamkan oleh Allah jasadnya disentuh oleh api. Bulan yang bukan cuma bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Man soma Ramadana imanan wahdi syahban kuprallahi mataqawadama min zanbi. Barang siapa dengan iman berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sekecil apapun diampuni dosa kita. Ibu bapa tahu kenikmatan dalam bulan Ramadan itu ada berapa berkah? Yang pertama, Allah melimpahkan berkahnya. Jibril, tebarkanlah rahmat di muka bumi bagi orang-orang yang berpuasa. Bagaimana Ustaz dengan tidak berpuasa? Sama, tetap dapat berkahnya. Tapi kalau muslim yang sudah tahu puasa lalu tidak puasa, bukan berkah yang dia dapat, ancaman dan hukuman. Tebarkan Jibril, tebarkan rahmat ini, ditebarkan rahmat, mendapat berkah umat Islam dalam dan luar negeri. Setelah rahmat yang kedua, Allah katakan, Jibril, tebarkan rahmat yang kedua bagi setiap bayi-bayi yang baru dilahirkan pada bulan Ramadan. Jibril mau kembalikan rahmat yang ketiga ini. Ya Allah, akan ku kembalikan rahmat yang ketiga ini. Masih ada di tangan. Kata Allah, Jibril, tebarkan rahmat yang ketiga itu, yang masih ada sisa di genggamanmu itu, kepada orang-orang kafir yang ditentukan untuk memeluk agama. Di situ saya dan keluarga mendapatkan keberkahan rahmat Allah 11 Oktober tahun 2006 malam Baroah, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairan min alf syahr. Tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihi min kulli amri. Salamun fiha hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar, malam yang ganjil. Makanya Al-Quran ini diturunkan pada tanggal, pada malam ke-27 kesempurnaan Al-Furqan ini, malam ke-27. Malam Ramadan pertama Allah turunkan lewat kitab Ibrahim. 700 tahun kemudian diturunkan malam ke-6 Ramadan, Taurat Musa alaihissalam. Setelah Taurat Musa diturunkan, 500 tahun Allah turunkan Zabur Daud. Di malam ke-12 Ramadan. Kemudian setelah Zabur Daud, 1200 tahun kemudian setelah Zabur, malam ke-18 Ramadan, Allah Ta'ala turunkan Injil Isa alaihissalam. Dan setelah Injil malam ke-18 turun lagi 620 tahun kemudian. Setelah Injil diturunkan, diturunkan pada malam ke-27 Ramadan, malam yang ganjil, yaitu kesempurnaan daripada firman Allah Ta'ala Al-Furqan, Al-Quran sempurna. Maka tidak sah iman Bapak Ibu kalau tidak beriman kepada salah satu kitab yang Allah turunkan, namanya Taurat maupun Injil. Qul amanu billahi, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unsila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismail kepada Ismail, wa Ishaq kepada Ishaq, wa Yaqub kepada Yaqub, wa Asbati dan anak cucu mereka, 12 bangsa biada Bani Israel, wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa, wa Isa, wa ma utiya Nabiyun, dan kepada Nabi Isa dan nabi-nabi dari Tuhan mereka, wa ma utiya Nabiyun. Kamilah orang-orang yang berserah, kamilah Muslim. Jadi orang Islam itu ibarat orang kuliah harus genap semesternya, 160 SKS barulah mendapat gelar sarjana strata satu. Kesempurnaan kitab ini artinya disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah terkumpul itu, Allah berfirman, Inna ja'ainahu Qur'anan arrabiyal la'alakum ta'qilun. Kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kamu dapat mengerti. Itulah sebabnya di dalam Islam tidak boleh saling tipu dalam berdakwah. Semua dalil para penceramah, pendakwah, mubalig, sumbernya adalah Quran dan hadis. Kalau di gereja bagaimana Ustaz? Innalillahi. Aduh sakit pinggang saya. Pendeta Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang sarko ke kiri. Paulus bila jungkir ke depan, Bartolomeus bila lompat ke belakang, bingung orang Kristen. Dia pergi ke gereja, kitabnya tebal begini, dia bawa-bawa ke gereja. Mana dia tahu isinya ini? Dia tidak tahu isinya. Innalillah. Tapi umat Islam, subhanallah, Alif Lam Mim, Jalikal Kitabu La Raiba Fi Hudalil Muttaqin, Allazina Yu'minuna Bil Ghaibi Wa Yuqimuna Sholata Wa Bima Razaqnahum Yunfiqun, Wallazina Yu'minuna Bima Unsila Ilayka Wa من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. Satu keluarga kalau begitu tiap pagi habis imsak pulang dari masjid subuh berjamaah, panggil bini, panggil anak, wah itu saat yang kami lakukan setiap hari. Kalau di bulan Ramadan, kesempatan menghafal ayat-ayat Allah. Ini kita agama Islam, dari nenek moyang sudah Islam, tidak sholat subuh, onggang kaki, lapas Allah dan Rasul di dalam rumah, banyak apa itu ayat-ayat kursi, tidak sholat subuh, di samsu di tangan, kopi hitam, secangkir madu merah, hiasi di kalbu, istrinya mantan penyanyi dangdut, terserah. Habis sholat subuh, anak belum pergi ke sekolah, suruh duduk. Duduk di depan ayat itu. Mari kita giliran membaca ayat. Setiap Ramadan, keliling, baca sampai selesai. Kami kemarin sudah sampai ke surat yang ke-15. Karena saya terganggu ada beberapa jadwal yang saya pergi di Bali dan di Ambasada, Balikpapan, jadi agak terputus. Boleh Pak, dari jauh sudah, kalau dari jauh habis pulsa. Kebetulan saya juga mengantuk ini. Kalau dari jauh begini, pemalas. Tidak ada waktu saya belajar kalau dari jauh begini. Paling saya cuma menghafal hadis. Kenapa? Sudah waktunya terbuang dengan lelah. Ini sebentar malam, pagi besok langsung menuju ke Medan lagi saya. InsyaAllah, jadwal di Tebing Tinggi 27, 28, 29. 30, di sana satu hari dua ronde. Dua kali ceramah. Ya, di sini satu ronde. 29, 30, 30, tanggal 1, tanggal 2 terakhir di Rantau Prapat. Tanggal 3 di Pekanbaru, langsung terbang pulang ke Jakarta. Tanggal 5 saya ke Batam, Pulau Gundul. Saya ceramah di sana dalam rangka Isra wal Mi'raj dirangkaikan dengan Marhaban ya Ramadan. Jadi ibu bapak saudaraku, ini momen yang sangat baik. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita umur panjang sampai di bulan. Allahumma balighna fi syahri Ramadan. Allahumma habib bilaila al-iman wa zalyu fi kulubina wa kari ilayna al-mufrah wal husyuk wal isyana wa jalla minal rasidin. اللهم توفنا مسلمين والهنا بالصالحين بين أرزاق ولا مقتولين. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا النعمات وأسبق علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih atas segala perhatiannya, ibu bapa saudaraku. Apa yang saya sampaikan tadi untuk membuktikan kebohongan kitab suci Kristen ada di dalam karya tulis saya yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Saya berdakwah tapi saya juga menulis buku. Jadi silakan bagi bapak yang berminat untuk memiliki buku saya ini, ada di mobil di samping sini, mobil Land Cruiser Silver, silakan, ada istri saya yang akan melayaninya. Di dalam memuat data-data kepalsuan Bible Kristen, kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Silakan bagi ibu bapak yang berminat, bukan diwajibkan ya, bagi yang berminat untuk memiliki buku itu silakan. Infaknya 95.000, 400 halaman, tebal bukunya. Bagi yang berminat, tidak dipaksakan, bukan diwajibkan, untuk menambah wawasan kita melihat kebenaran Islam dan kebohongan ajaran Kristen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadzal shirati mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.